Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana biasa pada kesempatan yang berbahagia di hari ini kembali kita bersua untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi ini. Kita selalu berharap bahwa ilmu kita semakin bertambah setiap harinya, keimanan kita semakin kokoh di dalam setiap hembusan napas kita, dan juga rasa kesadaran kita akan semakin lama semakin terbuka ketika kita semakin banyak mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-45 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina jaminhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Saya akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah saya kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-45 ini adalah merupakan lanjutan cerita dari proses pentakbiran mimpi yang akan dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam atas mimpi yang dialami oleh sang raja. Ketika para pembesar sang raja tidak ada yang mampu satupun untuk menafsirkan mimpi rajanya, maka tiba-tiba akhirnya orang yang selamat, yang teman sepenjara Nabi Yusuf alaihissalam, teringat dengan Nabi Yusuf yang telah menakbirkan mimpi dirinya sehingga akhirnya dia mampu keluar dari penjara dan menempati posisi yang cukup baik di sisi sang raja. Wa qala allazina jaminhuma, dan berkatalah orang yang selamat dari keduanya, waddakara ba'da ummatin, dan kemudian dia teringat setelah beberapa waktu lamanya. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menafsirkan kata waddakara, kata ba'da ummatin, itu maknanya di sini adalah beberapa lama. Kata ummah bisa berarti sekelompok orang dan bisa juga mengandung maksud orang yang memiliki sifat baik, sebagaimana diterangkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, inna ibrahima kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat ya, atau imam. Kenapa Nabi Ibrahim di sini disebut dengan umat? Untuk menunjukkan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi seakan-akan menyebutkan kata umat yang artinya adalah kumpulan orang-orang banyak, untuk menggambarkan bahwa seluruh elemen-elemen kebaikan itu terkumpul dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang menarik adalah bahwa ayat ini menggambarkan bagaimana rasa senang, rasa bahagia dari teman sepenjara Nabi Yusuf yang selamat itu membuat dirinya terlena dengan kesenangan itu. Membuat dirinya tidak ingat lagi dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Membuat dirinya tidak menunjukkan bahwa kurang ada terima kasih dalam dirinya atas kebaikan yang telah diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita berada dalam kondisi senang, terkadang dan bahkan mungkin mayoritas kebanyakan kita akan melupakan penderitaan, akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia peroleh dari orang lain. Ini akan membuat seseorang menjadi orang yang kurang tahu berbalas budi. Akan tetapi pada saat seseorang berada dalam kondisi kesulitan, maka dia akan mudah menjadi orang yang berterima kasih, mengingat kebaikan orang, menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Inilah yang harus kita seimbangkan. Ya, faiza faraghta fansab, ya, wa ila rabbika farghab. Kalau ada waktu kosong, isi, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya ingat kepada Tuhanmu. Ya, coba terus ingat kepada Tuhanmu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaklah kamu sampaikan kepada orang. Bukan dapat nikmat kesenangan diam, tapi kalau sudah susah cerita sama orang lain. Ya, ini yang harus kita perbaiki bersama, bahwa harus ada keseimbangan. Bahkan sebenarnya pada saat kita susah tidak usah melapor kepada orang lain, tetapi cobalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi kita senang, menikmati kekayaan, berada dalam kondisi kesehatan, mari kita mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga pada saat kita susah, orang akan teringat kepada kita atas jasa-jasa yang pernah kita berikan pada saat kita berada dalam kondisi yang baik. Ya, inilah yang disebut dengan hukum alam, ada aksi dan reaksi. Kapan orang teringat kepada kita? Pada saat kita membantu orang lain. Tetapi orang yang tidak pernah membantu orang lain tidak akan pernah diingat oleh orang lain pada saat orang itu berada di dalam kesusahan. Makanya ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan keterangan firman Allah yang memerintahkan kita untuk memelihara anak yatim, kenapa kita penting untuk memelihara anak yatim? Agar pada satu saat kita meninggalkan anak-anak kita, maka anak-anak kita akan diperhatikan oleh orang lain. Ini saja untuk pengantar sementara. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Janal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Dari pernyataan Ustaz Perdana berdasarkan ayat 45 ini, kita dapat mengambil dua kesimpulan besar. Yang pertama, bahwa orang yang dekat sering ditanya pertama kali. Di ayat 44 kita menemukan itu, bagaimana, dan 43 bagaimana Perdana Menteri tentu saja bertanya kepada orang-orang dekat dia, orang-orang istana. Maka kita sering mendengar istilah pembisik-pembisik istana. Karena apa? Karena memang itu sangat wajar di dunia manapun, ketika dia bertanya maka dia bertanya kepada orang yang ada di sampingnya. Untuk itu kita menemukan ada istri bisa menjadi motivasi pembangkit kemajuan, tetapi juga bisa penggoda, penghancur, dan penghambat kemajuan. Karena apa? Karena keberhasilan sang suami tidak lepas dari pengaruh istrinya, atau sebaliknya, pengaruh keberhasilan sang istri tidak lepas dari pengaruh suaminya. Kalaulah suaminya bisa memotivasi istrinya untuk mendidik, mengasuh anak atau bekerja dengan baik, maka dia menjadi motivator, inspirator yang baik. Tetapi kalau misalnya dia merongrong atau mengintimidasi dan memperburuk suasana, maka jadilah dia penggoda, penghancur keluarga dan tempat kerja sang istri tadi. Jadi di sini kita menemukan siapapun dia, pasangan yang berada di samping kita adalah orang yang sangat berpengaruh bagi diri kita. Untuk itu as-shodiq qabla at-thariq, kata orang Arab, pilihlah teman sebelum kita berjalan. Karena apa? Teman ini sangat besar pengaruhnya dalam keberhasilan karir perjalanan hidup kita. Itu yang pertama. Untuk itu bagaimana supaya kita berada di dalam lingkaran yang baik, supaya kita lebih terpromosikan, supaya lebih dikenal orang, kata Ustaz Perdana, tentu saja promosikan diri kita. Dulu mungkin dari amal baik, dari dulu sampai sekarang juga merupakan sarana promosi. Sekarang sarana promosi bisa dibuat sedemikian rupa. Ada orang mempromosikan dengan iklan di televisi, di baliho, di radio, dimanapun. Itu adalah mempromosikan diri supaya lebih dikenal. Bisa juga sekarang melalui internet supaya kita lebih dikenal orang. Coba buka website kita sendiri, sehingga ketika seorang mencari tentang Ustadz Perdana atau Ustadz Jenal Arifin, cukup buka search di internet, cari nama tersebut, maka keluarlah nama-nama tersebut. Mungkin di antara salah satunya adalah website Ustadz Perdana dan Ustadz Jenal Arifin. Tujuannya apa? Supaya dia lebih terpromosi di dunia yang lebih luas. Atau ada sarana promosi yang lain, seperti kata Ustadz Perdana, lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah akan mengetuk hati orang yang hendak membantu kita. Ketika kita berbuat baik, kata Ustaz Perdana tadi, berbuat baiklah karena Allah taala, mengasuh anak yatim, mengasuhlah karena Allah taala, sehingga ketika kita harus ditakdirkan Allah mati muda, anak-anak kita tidak harus kita pusingkan siapa yang akan membantunya. Karena apa? Karena selama hidupnya kita telah menggantungkan diri kepada Allah, dan insya Allah anak-anak kita akan dibantu oleh siapapun berkat ketukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dilapangkan hatinya, sehingga anak kita dibantu dengan penuh sukacita oleh mereka berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari pelajaran ayat 45 ini, wadakara ba'da ummatin, disebutkan tadi apa? Dia teringat setelah begitu susah dan lama, disebut dengan ummah kata Ustaz Perdana juga, karena banyaknya orang. Maka kalau misalnya ada jutaan atau miliaran orang, kita mencari satu orang di antara kerumunan miliaran tentu saja susah. Begitulah orang ini, begitu banyaknya pemikirannya, jadi mengingat siapa yang dipenjara dulu saja dia sudah tidak tahu, kenapa sudah miliaran orang yang berada dalam memori dia. Begitulah disebutkan wadakara ba'da ummatin, di sini sangat susah dia mengingat Nabi Yusuf, padahal dia pernah tinggal bersama Yusuf begitu lama. Artinya apa? Sudah tidak dianggap sahabat lagi Nabi Yusuf oleh orang tersebut, sementara Nabi Yusuf masih menganggap dia, mudah-mudahan kawan ini mau menceritakan kisahku kepada Perdana Menteri. Tapi itulah yang menarik tentang Nabi Yusuf, dia tidak begitu besar harapannya kepada orang, tetapi Nabi Yusuf mengharap besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sepayah apapun seseorang mengingat dia, tetapi ketika Allah membuka minda, pikiran, akal seseorang, maka tidak ada yang tidak mungkin, sehingga orang itu walaupun harus mengingat susah payah, tetap saja keluarlah nama Yusuf, dan dia pun mengingat bagaimana peristiwa Nabi Yusuf dengan harapan mudah-mudahan dapat membantu membuka tabir mimpi dari Perdana Menteri yang lagi berada di gundah gulana. Mudah-mudahan dua hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita. Hubungan dekat kepada Allah dapat menyelesaikan berbagai masalah. Baik, para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini, satu hal penting yang harus kita perhatikan benar adalah bahwa kita harus bisa menjadi orang yang pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini menjadi satu hal yang penting, karena memang di dalam ayat ini digambarkan betapa watak manusia yang cepat melupakan kebaikan orang lain adalah suatu hal yang tidak patut untuk dibudayakan di dalam kehidupan kita. Ketika seorang muslim mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terselamatkan dari kejahatan dan dosa. Karena ketika dia ingat nikmat Allah, dia tidak akan sanggup dan tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada saat seseorang selalu ingat akan kebaikan orang lain, walaupun itu dalam satu hal yang sangat kecil sekali, maka akan tetap ada perasaan menghormati terhadap orang tersebut, akan ada perasaan ingat terhadap kebaikan-kebaikan orang tersebut, dan ini akan membuahkan satu hubungan yang erat di dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai yang dibudayakan adalah gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, tetapi sebaliknya adalah tidak berguna nilai setitik kalau ternyata yang kita miliki adalah susu sebelanga. Tetap ingat akan kebaikan orang lain, niscaya kehidupan masyarakat, hubungan antara tetangga, hubungan antara masyarakat satu kampung dengan kampung lainnya akan terbina secara lebih baik, dan membuat kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang lebih aman. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita budayakan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tampil menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih atas kebaikan orang lain. Karena kita berhasil karena doa dan juga kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.